Mitra Bisnis, pada bulan Mei ini setidaknya ada dua agenda penting yang harusnya dikenang dan diperingati oleh segenap bangsa Indonesia. Yang pertama adalah peristiwa kebangkitan nasional yang dicetuskan oleh Budi Utomo dan kawan-kawan pada 20 Mei 1908. Dan yang kedua adalah peringatan 14 tahun reformasi sejak jatuhnya rezim otoriter Orde Baru pada tahun 1998 lalu. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas kondisi bangsa dan negara kita setelah 14 tahun reformasi dilakukan? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi, seperti apa Bapak melihat kondisi bangsa setelah 14 tahun reformasi terjadi? Hancur. Jadi, hancurnya itu begini. Kita batasi pada yang penting-penting saja ya. Bahwa 14 tahun reformasi, terutama dalam zaman reformasi, zaman Pak Harto sudah mulai korupsi kan. Dalam zaman reformasi ini luar biasa, bukan hanya korupsi APBN macam-macam dikorup, akan tetapi kekayaan yang luar biasa mahalnya di bawah perut itu juga dihabiskan dengan cara-cara yang gila gitu. Seperti Freeport, Indonesia cuma dapat 3%. Tetapi belakangan ini itu sudah luar biasa oleh karena begitu banyak orang, katanya 1.000 lebih yang mendapat izin untuk menggali batu bara. Jadi dengan demikian itu baru batu bara, belum emas, belum segala-gala itu diobral sampai seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam APBN, pendapatan negara dari sumber daya alam yang non-migas itu cuma 12 triliun. Jadi dari situ sudah kelihatan ya, jadi ya itu bagaimana maksudnya kemerdekaan kan tidak menjadi begini gitu. Lalu kemudian ditinjau dari sudut perdagangan, meningkatkan kemampuan bangsa tidak ada dalam bidang ekonomi, tidak ada sama sekali. Oleh karena itu apapun diimporkan, itu lucu kan, urusan-urusan yang kecil-kecil, garam, beli semua diimpor. Terus kemudian yang lain lagi adalah bahwa demokrasinya itu mendadak sontak menira Amerika. Mesti punya Senat yang namanya DPD, mesti punya Economic Council yang namanya Ken, nggak tahu ada Dewan Pertahanan apa mbak, yang Security Council, East Wing, West Wing, semuanya ditiru. Tetapi mereka, orang Amerika punya tanggung jawab, sudah matang ya, ratus-ratusan tahun diberi kebebasan, belajar jatuh bangun ini tidak. Jadi kebebasannya tanpa tanggung jawab, sehingga terjadi anarki, di mana-mana bentrok, kerusuhan, semakin lama semakin hebat kan. Nah, cuma untungnya kan Indonesia besar sekali, sehingga ini kita nonton TV di tempat-tempat yang tersebar. Gitu. Kalau itu terkonsentrasi di satu kota kan sudah seperti Mesir dan lain-lain. Demikian Kwi Kian Gi, saya Mary Agustin.